وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Mawaqit As-Salah, kitab waktu-waktu salat, bab yang ke-12 di bawah kitab ini, yaitu bab ta'khir adh-dhuhri ila al-'asri. Ta'khir adh-dhuhri ila al-'asr. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang waktu zuhur. Tentang waktu zuhur. Awal waktu zuhur, dan sekarang pembahasannya adalah menunda salat zuhur sampai ke waktu asar. Ya. Ta'khir az-zuhur, mentakhirkan zuhur, artinya mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur ila ke al-asar, salat asar. Maksud al-asar ini adalah, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, adalah awal waqtil asri, yaitu awal waktu asar. Ya, awal waktu asar. Dan maksud dari bab ini, kata Ibnu Hajar, adalah selesai dia dari salat zuhur, langsung masuk waktu asar. Ya. Berarti penundaannya ini tidak memisahkan, zahir dari perkataan Imam Bukhari ini tidak memisahkan, tidak adanya waktu jedah antara selesai habisnya waktu zuhur dengan masuknya waktu asar. Tidak ada waktu jedahnya. Selesai waktu zuhur dengan berakhirnya waktu zuhur masuk waktu asar. Dan ini pendapat sebagian para ulama, dan perbuatan Imam Bukhari di sini mengisyaratkan itu, ya, mengisyaratkan bahwa waktu zuhur dengan waktu asar itu mustarakah. Mustarakah artinya waktunya bersambung. Karena habis waktu zuhur langsung dengan habisnya waktu zuhur itu masuk waktu asar. Tidak ada masa kevakuman, ya, seperti isya dengan subuh, masa vakumnya lama, artinya tidak ada waktu sholat. Ada saat-saat di mana di situ tidak ada waktu sholat. Habis waktu sholat isya, belum masuk waktu subuh. Ya, begitu juga subuh dengan zuhur. Habis waktu zuhur, waktu subuh, belum masuk waktu habis waktu subuh belum masuk waktu zuhur, dan itu bahkan lama. Sementara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya itu, kata dari apa yang diperbuat oleh Imam Bukhari di sini, mengatakan bahwasanya waktunya kedua-duanya itu waktunya bersambung. Yaitu dengan habisnya waktu zuhur, maka masuklah waktu asar. Langsung masuk waktu asar. Makanya ketika kita mentadabbur apa kedatangan malaikat Jibril. Kedatangan malaikat Jibril 2 hari. Ya. Di hari yang pertama ia datang pada awal waktu, kemudian di hari yang kedua dia datang pada akhir waktu. Karena pada hari yang selesai hari yang kedua itu 5 waktu sehari semalam, dia mengatakan antara yang kemarin dengan yang ini itulah waktu salat. Ya. Nah, ketika kita lihat dari kedatangannya untuk sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, itu akhir waktu zuhur awal waktu asar yang kemarin, yang hari pertama, dan itulah yang dilakukan sholat zuhur di hari yang kedua. Ya. Awal waktu asar yang kemarin hari pertama, itu yang dia lakukan sebagai waktu sholat zuhur di hari yang kedua. Berarti tidak ada waktu perpisahan waktunya. Ya, bisa dipahami apa yang saya maksud? Ya, hari yang pertama dia datang di waktu sholat asar ketika bayangan seseorang itu sudah sepanjang 2 kalinya. Ya, ukuran badannya sepanjang 1 kalinya, maaf, sepanjang 1 ukuran dia. Besok. Ya. Besoknya untuk menjelaskan akhir waktu zuhur, apa waktu awal asar kemarin. Ya. Berarti tidak ada terpisah oleh masa vakum. Walau 1 menit. Tidak ada. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari di sini, menunda waktu salat zuhur sampai waktu asar. Kata Ibn Hajar, maksudnya selesai dia salat zuhur langsung masuk waktu asar. Ini kalau tampilan zahirnya nampaknya kan jamak. Ini yang dikenal oleh para fuqaha dengan jamak suri. Kalau bukan mati saja yang suri, jamak suri juga ada. Bentuknya jamak tetapi bukan jamak. Karena dia sholat di akhir waktu yang pertama, untuk sholat yang pertama. Kemudian sholat yang kedua dia di awal waktu yang kedua, sehingga seakan-akan dia jamak. Ya. Ini yang dipahami dari perkataan Ibnu Abbas dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari di sini. Kita baca hadisnya. Ya. 543 nomor hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Nu'man قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Kata Ibnu Abbas bercerita, Nabi salat di Madinah. Ya. Madinahnya setelah hijrah. 7 rakaat dan 8 rakaat. Kalau 7 rakaat itu apa? Maghrib dengan isya. Dan 8 rakaat zuhur dengan asar. Ya. Jadi Nabi SAW sekaligus dalam satu waktu melaksanakan sholat 7 rakaat, maksudnya sholat maghrib langsung sholat isya, kemudian 8 rakaat, yaitu 8 rakaat sekaligus sholat zuhur langsung sholat asar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, faqala Ayyub, maka berkata Ayyub salah seorang perawi. Ayyub di sini adalah As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan la'allahu fi laylatin matiratin, atau qala asa, la'alla dengan asa sama dalam bahasa Arab, cuma dibedakan oleh Imam Bukhari di sini, atau dijelaskan ungkapannya yang berbeda kata, la'alla satu riwayat, asa satu riwayat yang lain. Makna kedua-duanya sama. Ya. La'alla dan asa ini artinya kemungkinan, kemungkinan atau moga-moga, ya. Kemungkinan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas ini dalam pemahaman Ayyub, maksudnya di malam yang hujan, ya, malam hujan, artinya menggabungkan atau menjamak maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, itu ketika hujan, dan ini sunnah, termasuk yang sunnah itu yang dipahami oleh Ayyub perkataan Ibnu Abbas tadi, karena Ibnu Abbas ngambang, dia mengatakan Nabi SAW pernah sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat sekaligus, 7 rakaat sekaligus. Orang heran, kok bisa 7 rakaat, mana ada sholat fardu 7 rakaat, maksimal kan 4 rakaat, ya. Yang dimaksud adalah sholat maghrib dia kemudian sholat isya, berarti jadi 7 rakaat. 8 rakaat itu sholat zuhur dia, kemudian dia sholat setelah itu asar 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Ngambang, dia ada penjelasan umum, mutlak. Ayyub As-Sikhtiyani di sini memahami kemungkinan, jadi dia tidak terlalu menekankan, dia hanya mengatakan la'alla atau asa, kemungkinan Nabi melakukan itu ketika hujan, baik itu di malamnya ataupun siangnya. Lailah matirah, matirah itu diambil dari kata-kata matar, ya, matar itu hujan, matirah kehujanan, malam yang hujan, maksudnya penyebab dia menjamak itu apa? Hujan, karena salah satu sebab jamak hujan, di samping sakit, di samping safar, salah satu dari sebab menjamak salat adalah hujan, ya. Ini kesimpulan atau prediksi siapa? Ayyub. Sementara perkataan Ibn Abbas global, ya. Dia hanya mengatakan Nabi pernah di Madinah itu salat 7 rakaat dan 8 rakaat. Tetapi Imam Bukhari memahami pernyataan Ibn Abbas tadi adalah jamak suri tadi, ya, jamak suri di mana salat zuhur dengan asar itu tidak ada waktu jedahnya, tidak ada masa vakumnya. Begitu juga maghrib dengan isya tidak ada masa vakumnya, kosong dari waktu salat. Habis waktu yang pertama langsung masuk waktu yang kedua, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu untuk riwayat yang pertama dan satu-satunya hadis di bawah bab ini. Ya. Satu-satunya hadis di bawah bab ini, dan memang para ulama khusus tentang memperbincangkan perkataan Ibnu Abbas tadi berbeda pendapat. Ya. Sangat panjang sekali mereka berbeda pendapat. Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar bahkan memaparkan perbedaan pendapat di antara mereka, kemungkinan. Ada yang mengatakan bolehnya tanpa uzur menjamak. Di sini dalam riwayat Ibn Abbas ini, bahkan dalam sebagian riwayat ada tambahannya, mungkin kita akan baca, tanpa hujan. Berarti kata-kata prediksinya Ayyub tadi dibantah oleh Ibn Abbas sendiri dalam riwayat lain. Tanpa ada hujan, tanpa sakit, ya, beliau menggabungkan sholat, ya, menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, banyak sekali, dan saya rencana tadi ingin membacakannya tetapi cukup panjang. Kesimpulannya seperti tadi, saya sebagaimana ketika belajar ini, dosennya juga mengarahkan, setelah menukilkan itu dia, mereka dan kita juga setelah meneliti juga, memang nampaknya bukan jamak hakiki, bukan jamak hakiki, sehingga alasan untuk mencari kemungkinan hujan, kemungkinan sakit, ya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, untuk mengarahkan perkataan Ibn Abbas tadi itu bisa kita tolak. Artinya tidak perlu kita cari alasan, karena memang bentuknya saja yang jamak, ya, dan tidak ada masalah, ya, bentuknya saja yang jamak dan tidak ada masalah di sana. Karena kalau sudah kita katakan itu bukan jamak sebenarnya, maka kita tidak perlu lagi bingung-bingung mencari apa alasan-alasan hujan, alasan apa. Kemudian para ulama juga termasuk Ibnu Hajar, dalam kitab kita ini, dalam kitab yang kita baca, di situ diingatkan bahwa ada orang yang berpendapat mutlak bolehnya menjamak tanpa ada sebab, tanpa ada udzur. Ya. Bolehnya menjamak tanpa ada udzur berdasarkan perkataan Ibn Abbas ini. Ini terlalu bermudah-mudahan mengambil kesimpulan. Sementara para ulama dahulu justru mengarahkan jamak Nabi yang lakukan yang diceritakan Ibn Abbas itu kemungkinan sebabnya beliau sakit. Ya. Dijawab oleh yang lain, kalau ternyata sakit kenapa dia mesti, kalau orang yang sakit kan tidak mesti ikut dengan dia. Karena berjamaah dengan para sahabat. Kalau ternyata penyebabnya Nabi sakit, berarti yang belakang semuanya kan sehat, tidak sakitnya. Ya. Tidak sakit. Itu bantahan dari yang lain. Kemudian ada mengatakan kemungkinan hujan, dibantah oleh Ibn Abbas sendiri dalam perkataan yang lain. Tetapi kalau kita mengarahkan pernyataan itu kepada jamak suri tadi, selesai perkara. Tidak ada perlu kita cari alasan-alasan, itu kan jamak suri. Dia tidak menjamak sebenarnya, dia sholat zuhur pada waktunya, sholat asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pun pada waktunya. Tidak ada masalah. Boleh kita menunda? Boleh, walaupun memang keutamanya sholat di awal waktu. Ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan dan tidak perlu kita berlama-lama. Dan ini prakteknya bukan sebuah sesuatu yang dianjurkan. Ya. Yang dianjurkan. Kemungkinan ketika kita butuh memang, ketika kita butuh memang dibolehkan untuk melakukan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, tetapi tidak dianjurkan karena Nabi SAW, karena Ibn Abbas hanya mengatakan Nabi di Madinah itu pernah sholat, ya, pernah sholat 7 rakaat dan 8 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu kita lanjut ya, ke bab yang ke-13 yang bunyinya babu atau babun waktul asri. Waktu zuhur telah kita pelajari ya. Berapa waktu zuhur? Agar bersambung. 11. Berarti dimulai dari waktu zuhur. Ya, waktu zuhur. Bab yang ke-11, kemudian bab yang ke-13 waktul asri. Ya. Waktu asar. Di sini Imam Bukhari langsung ya, langsung membawakan menukilkan kepada kita perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atau nukilan tentang cerita Aisyah yang dilakukan oleh Abu Usama dan Hisham, dari Hisham Ad-Distawai. Qala Abu Usama an Hisham, ini salah seorang tabi'in yang mengatakan min qa'ri hujratiha dari tengah-tengah qa'r itu tengah-tengah ya. Tengah-tengah rumah Aisyah. Perkataan min qa'ri hujratiha ini akan kita temukan dari pernyataan Aisyah, tetapi ini hanya sebatas nukilan dari muridnya atau dari salah seorang dari tabi'in menjelaskan tentang awal waktu asar. Awal waktu asar. Jadi sebagaimana di bab 11 itu awal waktu zuhur, sekarang ini bab yang ke-13 memperbincangkan tentang awal waktu asar. Nanti penjelasan Aisyah akan banyak sekali tentang awal waktu asar ini. Yang penting awalnya cepat. Ya, awalnya cepat sebagaimana pada kisah yang tadi Nabi SAW selesai sholat zuhur langsung waktu asar. Ya, langsung dia sholat asar. Berarti sangat cepat. Ya, bab waktul asri wa qala Abu Usama an Hisham min qa'ri hujratiha, dari tengah-tengah rumahnya. Maksudnya nanti akan kita ketahui apa yang dimaksud dengan dari tengah-tengah kamarnya atau rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berasalkan dari hadis yang akan kita pelajari ya. Jadi menjelaskan tentang, karena memang waktu sholat ini para sahabat dulu mempertandakannya dengan matahari. Ya. Mereka semuanya patokannya matahari. Dan sangat sangat biasa ketika mereka mengatakan, oh ketika matahari segini semua sudah paham. Kalau sekarang kan kita bingung. Karena kita selalu fokus kepada jam. Sebentar-sebentar jam. Tidak pernah kita melihat perjalanan matahari. Ketika itu saja patokannya. Seakan-akan kita ketika menanyakan waktu, kita kan nengok jam. Ya. Oh saya tidak punya jam. Tidak tahu kita waktunya. Kemana kita tidak punya jam? Mana yang punya jam ya? Akhirnya kita kebingungan untuk menetapkan waktu. Padahal tanda waktu itu ada saat itu sama kita. Seperti fungsi jam sekarang ini, begitulah fungsi matahari di zaman sahabat Nabi. Sehingga ketika mereka membayangkan, menggambarkan waktu itu, semuanya jadi paham. Nah sekarang saya pas menyelesaikan membaca tadi malam itu sudah betul-betul mumet. Mumet atau mumet ya? Ini udah berat rasanya kepala untuk memikirkan memahami perkataan Aisyah, karena kita tidak terbiasa. Nah, seperti nanti akan kita katakan, sekali saya jelaskan atau sekali kita baca terjemahannya, kita tidak akan paham. Ya. Ketika Aisyah bercerita kepada murid-muridnya, mereka semua paham, tidak perlu bertanya, karena memang itu patokan. Seperti saya mengatakan, saya berangkat jam 10.30, semua paham itu. Ya. Kita mulai pelajaran jam 7, jam 6.15 misalnya, jam 5.40 misalnya. Nah semua tidak perlu bertanya, jam 5 itu berapa? Jam 5.30, 40 itu berapa? Tidak. Seperti itulah ketika Aisyah menceritakan tentang waktu sholat asar ini. Yang saya memang semenjak belajar pun saya tidak terlalu memahami. Saya coba-coba mengulangi tadi malam lagi. Bingung, saya bayangkan rumahnya bagaimana. Matahari kok bisa berada di tengah-tengah? Ini akan kita akan baca sekarang ini. Hadis 544. Ya. Yang harus kita letakkan sekarang ini, beliau sekarang menceritakan tentang awal waktu asar. Awal waktu asar. Kata Imam Bukhari, haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Anas ibn Iyad an Hisham an abihi anna Aisyata radhiyallahu anha qalan. Jadi Hisham yang tadi yang dalam di bab itu bukan murid Aisyah tetapi murid dari murid Aisyah. Anna Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar wasyamsu lam takhruj min hujratiha. Ya, dia melaksanakan salat asar ketika matahari belum keluar dari rumahnya. Nah, paham kita? Nah, paham. Ya, pertama kalau kita zahirnya bagaimana pula matahari dalam rumah Aisyah? Ya, tetapi maksudnya sinarnya, cahaya matahari tidak keluar dari rumah Aisyah, bagaimana pula masuk cahaya matahari ya? Bayangannya tidak ada atapnya. Ya. Atau melalui jendela, banyak kemungkinan-kemungkinan. Dan saya juga ketika membaca uraian Ibnu Hajar tidak terlalu mendekatkan, sehingga ketika selesai baca kita langsung puas. Ya, tidak ada, masih meninggalkan, menyisakan ketidakpahaman. Ya, ketidakpahaman. Ya, jadi beliau ingin menjelaskan tentang waktu asar pertama atau awal waktu asar di mana Nabi SAW sholat ketika itu. Dengan menjelaskan hanya sekedar mengatakan wasyamsu lam takhruj min hujratiha, cahaya matahari belum keluar dari dalam rumahnya. Hujra itu rumah, ya, rumahnya. Kira-kira apa yang dipahami? Saya akan bacakan. Penjelasan dari ya. Kata Ibnu Hajar, wal mustafadu min hadzal hadis, ini bisa dipahami, faedah yang diambil dari hadis ini, hadis Aisyah tadi, ta'jilu salatil asri fi awwali waktiha, menggesakan, menyegerakan pelaksanaan salat wa asar pada awal waktunya sekali. Ya. Tanpa menundanya walau satu detik. Ya. Ini yang dipahami dari cerita Aisyah. Wa hadha huwa alladhi fahimathu Aisyah. Ini yang dipahami oleh Aisyah. Wa kadar rawi anha, begitu juga yang meriwayatkan dari beliau yaitu Urwah kemenakannya. Wahtajja bihi ala Umar ibn Abdul Aziz fi ta'khirihi salatul asri kama taqaddam. Dan Urwah ibn Zubair memberikan alasan itu kepada Umar ibn Aziz yang menunda pelaksanaan salat asar. Ya, dijelaskan oleh dia. Wa syaddat at-Tahawi faqala la dilalata fihi ala at-ta'jil lihtimali anna al-hujra kanat qasiratal jidari. Tidak ada dalil, ini pendapat bantahan juga dari At-Tahawi, dia memahami lain. Dari hadis ini tidak bisa dipahami menyegerakan waktu asar karena kemungkinan dinding rumah Aisyah itu rendah. Ya. Ya, kanat qasiratal jidar falam takunis syamsu tahtajibu anha, sehingga matahari cahaya matahari tidak mungkin terhalangi. Dengan dimanapun letak matahari pasti karena dindingnya rendah, jadi matahari akan masuk terus, tidak terlindungi, kata beliau. Illa biqurbi ghurubiha, kecuali kalau benar-benar sudah hampir terbenam, baru tidak akan masuk. Ya kan, ya kalau seandainya tinggi, kalau sedikit saja condong matahari ke barat, dia sudah tidak bisa memasuki tengah-tengah rumah Aisyah. Tetapi kalau rendah, kalau misalnya rendah sekali, matahari sudah jauh condong ke barat, cahaya matahari tetap akan masuk ke rumah Aisyah. Ya, ke rumah Aisyah. Ini katanya, jadi tidak bermakna hadis itu. Ya, karena Aisyah mengatakan Nabi SAW salat asar sementara cahaya matahari masuk, tetap masuk ke tengah-tengah rumah saya. Seperti yang dipahami oleh Hisham tadi. Maksudnya di tengah-tengah. Tidak, bukan lantai. Karena memang terbuka. Terbuka. Jadi rumah-rumah seperti masjid Nabi juga. Jadi di dinding dibuat. Kemudian di dalamnya ada nanti terbuka. Ada yang diatapi, ada yang tidak diatapi. Ada yang diatapi dan ada yang tidak diatapi. Nah, ketika matahari, cahaya matahari masih berada di tengah-tengah, berarti itu masih terlalu siang, belum terlalu lama, belum terlalu condong ke barat, menunjukkan benar-benar awal waktu asar. Tapi kalau sudah mulai condong ke barat, ya dia tidak mengenai tengah-tengah rumah lagi, karena terhalangi oleh dinding. Ya, ini maksudnya, karena dia mengatakan matahari masih menyinari tengah rumah saya. Jadi begitu cepatnya Nabi memulai waktu salat asar dan bahkan tidak terlalu jauh condongnya matahari ke barat. Ini pendapat umumnya para ulama. Tetapi At-Tahawi tadi agak menyendiri, dia mengatakan, tidak, itu bukan pahamnya menyegerakan salat asar. Karena dinding rumah Aisyah itu rendah, kalaupun sudah terlalu jauh condong matahari ke barat, tetap saja cahaya matahari itu akan menyinari tengahnya karena rendah. Ya, rendah. Rendah sehingga tidak terlalu menutupi cahaya matahari. Kalaupun dia sudah condong jauh ke barat, ya, tetap saja akan mengenai cahayanya tengah-tengah rumah Aisyah, kata At-Tahawi. Tapi ini dia menyendiri dengan pemahaman ini, karena hampir semua para ulama memahami perkataan Aisyah itu adalah menyegerakan pelaksanaan salat asar. Ya. Kita tidak perlu berlama-lama memahami perkataan Aisyah, tetapi yang kita simpulkan adalah Nabi memulai salat asar pada awal waktu waktunya sekali, ya, pada awal waktunya sekali, sehingga tidak ada jeda sedikit pun masuk waktu asar, tidak ada waktu kosong, langsung dia sholat, ya, langsung dia sholat. Ini yang benar-benar awal waktu. Ini yang benar-benar awal waktu. Jadi itu hadis yang pertama, ya, bentuknya adalah ketika matahari masih menyinari tengah-tengah rumah Aisyah, ya, tengah-tengah rumah Aisyah. Kemudian hadis yang kedua, Ini cukup banyak hadisnya. Hadis yang kedua 545. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana, berkata haddathana Qutaybah qala haddathana Al-Layth an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal asra, bahwa Nabi SAW melaksanakan salat asar, wasyamsu fi hujratiha, sementara cahaya matahari masih menyinari rumahnya dari atas. Ya. Lam yadhharil fai'u min hujratiha, belum nampak bayangan rumahnya. Ya. Menunjukkan betul-betul di awal, bukan di tengah-tengah ya. Tapi menjelaskan tentang benar-benar masih cahaya matahari itu masih agak-agak ke tengah lah. Ya. Ya, agak-agak ke tengah, tidak terlalu jauh condongnya ke barat. Maksudnya awal waktu. Awal waktu. Ya, beliau mengatakan awal menjelaskan tentang awal waktu asar yang dilakukan oleh Nabi SAW salat asar pada waktu tersebut ketika cahaya matahari masih menyinari semua, ya, hampir semua rumah Aisyah yang tidak tertutupi oleh atap, ya, menunjukkan bahwasanya matahari itu masih di tengah-tengah langit, ya, masih menunjukkan awal waktu asar, ya, awal waktu asar. Dan cobalah dibuat bangunan yang tidak ada atapnya untuk menandakan waktu sholat, ya. Pahami Pak Raisa, tengok matahari, kalau masih ada cahaya matahari dalam rumah itu tengah-tengahnya, berarti itulah awal waktu asar, ya. Tapi kita sudah ada waktu sholat sekarang ini, tidak perlu bersusah-susah, ya. Sudah dikumandangkan azan, tetapi untuk memahami perkataan ini, karena memang ketika itu belum ada jam mereka, apalagi untuk waktu sholat ini patokannya memang perjalanan matahari, jadi mereka mengenal waktu-waktu yang disampaikan oleh para sahabat. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga 546. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim. Ya. Ini salah seorang dari guru Imam Bukhari, yaitu Al-Fadl bin Dukain. Ya. Qala akhbarana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في هجرتها لم يظهر الفيء بعد. Ya, kata Aisyah, Nabi SAW salat asar sementara matahari masih menyinari rumahnya, belum ada tanda-tanda bayangan di luar rumahnya yang panjang, menunjukkan dia benar-benar melakukan salat asar itu di awal waktu. Di awal waktu. Ya. Wa qala Malikun wa Yahya ibn Sa'in wa Shu'aibun wa ibn Abi Hafsah wasyamsu qabla an tadhhar. Ya. Matahari, ya, sebelum tampak di sini. Ya. Enggak tahu apa artinya tambahan di sini wasyamsu qabla an tadhhar. Nabi SAW salat asar sementara matahari, ya, sebelum tampak, ya, sebelum tampak. Mungkin tidak tahu apa maksud dari perkataan ini, dan matahari sebelum nampak, ya, sebelum nampak. Matahari kalau di luar nampak terus, ya. Tetapi pemahamannya tadi di awal waktu asar, ketika matahari masih tidak jauh meninggalkan tengah-tengah langit, ya, tengah-tengah langit maksudnya bukan di tengah sekali, itu awal waktu zuhur itu, kalau sudah tergelincir sedikit tidak terlalu jauh berada di tengah-tengah langit untuk menuju ufuk, untuk condong ke barat. Itu hadis ke 546, ya. 547. Ya, ini juga penjelasan yang lain, ya. Bukan lagi dari hadis Aisyah, hadis dari sahabat yang lain. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Ini sahabatnya. Saya dengan orang tua saya, kata Sayyar bin Salamah, menjumpai Abu Barzah al-Aslami, sahabat Nabi. Faqala lahu abi, lalu ia ditanya oleh ayah saya, kata Sayyar, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fardu. Faqala baru Abu Barzah Al-Aslami menjelaskan, kana yusallil hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syamsu. Ini waktu salat zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat hajir. Ya. Salat hajir itu salat hajira, yaitu salat di ketika matahari sangat panas. Ya. Salat hajir yang kalian namakan dengan salat ula. Dahulu salat zuhur itu dinamakan dengan salat pertama. Karena dia salat yang pertama kali dilakukan di siang hari. Ya. Maka dinamakan oleh para sahabat juga dengan salat ula. Ya. Kemudian salat asar dinamakan dengan salat wusta. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta." Itu salat asar. Sepakat para ulama tafsir menafsirkan itu salat asar. Sementara salat zuhurnya juga diistilahkan oleh para sahabat dengan al-ula. Ya, salat ula. Kapan waktunya? Hina tadhadu asy-syamsu. Tadhadu artinya tazulu. Miring, condong. Dia tidak lagi berada di tengah-tengah langit tetapi sudah mulai condong. Ketika dia sudah mulai meninggalkan tengah-tengah langit, maka sudah masuk waktu zuhur. Itulah waktu salat zuhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan bab kita, wa yusallil asra, dan Nabi salat asar, selesai salat asar, summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah. Selesai salat asar, salah seorang dari yang ikut salat asar bersama Nabi pulang ke kediamannya. Ya, ke tempat kediamannya di ujung Madinah. Ya, di ujung Madinah. Di ujung Madinah jauh. Wasyamsu hayya. Sementara matahari masih terang. Masih terik. Ya. Jadi selesai salat asar itu matahari masih panas. Masih hidup dalam bahasa sahabat ini, bahasa Abu Barzah, hayya itu hidup. Maksudnya masih terlalu terik. Ya, terlalu bersinar cahayanya. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar dia selesai salat zuhur, salat asar, pulang dia ke rumahnya, dan rumahnya Aqsal Madinah. Butuh perjalanan yang lama. Sampai di rumahnya matahari masih terik, ya, masih bercahaya terang. Kata Abu Barzah, "Wa nasitu ma qala fil maghrib," dan saya, kata perawi ini, lupa tentang penjelasan Abu Barzah berkenaan dengan waktu salat Nabi, waktu Nabi SAW melaksanakan salat maghrib. Makanya tidak disebutkan di sini. Zuhur sudah, asar juga disebutkan, sementara maghrib tidak. Kenapa dia tidak menyebutkan? Lupa. Wanasi itu, dan saya lupa. Maqala fil maghrib, apa yang disampaikan oleh Abu Barzah atau disampaikan oleh guru saya, mungkin yang mengatakannya bukan bapaknya Sayyar tetapi Sayyar itu sendiri, atau yang di bawah Sayyar. Ya, pokoknya perawi yang sanadnya sampai ke imam, yang didapat oleh Imam Muslim di sini, lupa apa yang disampaikan oleh guru mereka tentang salat maghrib. Kemungkinan yang pertama yaitu sahabat tadi. Lupa bapaknya Sayyar apa yang disampaikan oleh Abu Barzah tentang salat maghribnya Nabi. Wa kana yastahibbu an yuakhir al-isya. Ini juga perkataan Abu Barzah, ya. Dan Nabi menyukai untuk menunda, mengakhirkan salat Isya. Ya. Allati tad'unaha al-atama. Jadi yang istilah-istilah lain di masa sahabat itu sudah kita dapatkan dari waktu salat, nama salat yang pertama al-ula, itu salat zuhur. Al-wusta, ini sudah ada dalam Al-Quran, itu salat asar. Sementara salat isya dinamakan dengan al-atamah, dinamakan juga dengan salat atamah. Kalau kita di sini di Indonesia ini, subuh tetap subuh, ya, maghrib tetap maghrib, isya tetap isya, zuhur lohor, ya, lohor, itu kan istilah-istilah, tidak masalah. La musyahadah fil istilah, bukan penamaan yang mau, tapi istilah. Sebagaimana para sahabat juga mengistilahkan dengan kata yang lain yang dipahami oleh semua. Ya, jadi al-atamah, para sahabat menamakan sholat isya itu terkadang dengan atamah. Sholat zuhur itu dinamakan mereka dengan al-ula. Ayo kita pergi sholat sahabat, sholatul ula. Kalau sekarang kita apa itu ula? Nama wanita? Ya. Ya. Jadi sholat isyanya Nabi selalu Nabi sangat menyukai mengakhirkannya. Wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi tidak menyukai tidur sebelum isya. Ya. Karena kalau tidur sebelum isya pasti berat sholat isyanya. Bangun sholat isyanya pasti sudah, ya, mungkin sudah jauh dari di ujung waktunya, dan bahkan mungkin ini menunjukkan bahwasanya menunda sholat isya itu dengan tidak tidur, mengakhirkan sholat isya itu bukan karena tidur, tapi karena menunggu, memang menyengaja untuk menunggu. Walaupun para sahabat terkadang terkantuk-kantuk menunggu, tetapi mereka tidak tidur. Nah, tidak tidur dan menunggunya di masjid. Ya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha, dan Nabi tidak menyukai, ya, bercerita, berbicara panjang lebar, ngawur, ngalur apa? Ngalur ngidul, ya, ini tak ada manfaatnya setelah isya. Bergadang tanpa ada manfaatnya setelah salat isya. Ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Berarti beliau tuntunannya langsung tidur. Ya, langsung tidur. Para ulama menjabarkan ini untuk hal yang tidak ada gunanya, maka tuntunan Nabi adalah tidur langsung. Tetapi mereka mengecualikan bila mana bergadangnya dengan ilmu. Makanya para ulama dulu banyak bergadang. Ya. Kami dulu di pondok itu menghafal kata-kata kata-kata pepatah, ya. Man talabal ula sahiral layali. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka dia pasti bergadang. Ya, akan bergadang di malam hari untuk mencari kemuliaan. Kemudian kami ganti pula, ya. Wa man talabas sufla bantal lacari. Ya. Orang siapa yang menginginkan kerendahan, maka cari bantal. Ya, kan senada itu. Man talabal ula sahiran layali, wa man talabas sufla, lawan dari ulya, bantal la cari. Ya, bantal la cari. Ini jangan dihafal. Ya. Jadi, bergadang, tidak tidur di malam hari, demi untuk beribadah tentu luar biasa. Nabi SAW tuntunannya, setelah isya tidur, nanti dia akan bangun. Ya, ada pembagian-pembagiannya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah dia bangun sepertiga terakhir malam, nanti dia juga akan berbaring sebelum subuh. Ya, membaringkan dirinya, apalagi setelah azan. Dia baringkan dirinya dengan merebahkan diri sebelah kanan. Ini di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur sampai subuh juga tidak, bukan ciri-ciri orang yang saleh dari semenjak habis isya sampai subuh. Tetapi bergadang pun untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya, ini juga termasuk yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Wa kana yanfatilu min salatil ghadah, ini waktu subuh ya. Jadi salat waktu asar sudah dijelaskan oleh Abu Barzah, waktu zuhur dijelaskan oleh Abu Barzah, waktu asar dijelaskan oleh Abu Barzah, waktu maghrib tidak, karena sahabat muridnya lupa. Dia menyampaikan sebenarnya, ya. Tetapi apakah muridnya yang lupa atau murid dari muridnya yang lupa? Dalam hadis ini tidak disebutkan. Kemudian waktu isya tadi dia menyukai menunda waktu isya, mengakhirkan waktu isya ke sekarang waktu subuh. Wa kana yanfatilu min salatil ghadah, dan dia selesai waktu salat dari salat subuh. Infatala yanfatilu, selesai dari melaksanakan salat subuh. Nah, ini juga nama salat subuh ya. Yang lain apa? Al-ghadah. Al-ula, al-wusta, al-atamah, al-ghadah. Ini kalau kita sebut-sebutkan bahas tanpa ada penjelasan ini, kita bingung ini salat apa namanya. Ini agama baru membawa nama salat yang baru. Padahal itu juga namanya al-ghada, itu salat subuh. Ya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati, selesai dari salat subuh Nabi SAW, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika seseorang sudah mulai mengenal siapa di sampingnya. Kita juga heran kok bisa. Ya. Kapan pun kita bisa mengenal, kalau orang itu sudah kita kenal, tidak perlu kita mengenalnya setelah salat. Maksudnya karena gelap. Karena gelap. Ini selesai salat subuh sudah mulai ada kegelapan, pekatnya gelap itu sudah mulai menipis. Dan cobalah rasakan. Kita seringkali merasakan itu ketika ronda. Nah, ketika ronda dahulu, apalagi rondanya ketika belum ada lampu. Jadi nampak malam itu, potongan-potongan gelap malam itu terasa oleh kita. Yang pernah hidup di kampung, ya, yang pernah hidup di kampung saya ini belum terlalu tua, tapi sudah merasakan juga dahulu, ya, sebelum masuk, dan memang terlambat masuknya listrik ke kampung saya. Ya, terlambat masuk listrik sehingga kita merasakan itu, ya, sangat merasakan perjalanan gelapnya malam itu, karena itu terkait dengan cahaya matahari. Ya. Terkait dengan cahaya matahari. Awal-awal malam tipis-tipis, kemudian semakin pekat, semakin gelap, dan nanti ada kegelapan malam itu yang begitu pekat. Ya. Kita tangan saja kita letakkan di depan, tidak akan kita lihat. Nah, salat subuh itu seperti itu. Ketika selesai salat subuh, orang yang menoleh ke sampingnya, dia sudah mengetahui siapa dia, orang yang dikenalnya. Ya, sudah mengenal siapa yang di sampingnya, karena kegelapan malam itu sudah tipis. Ya, gelapnya malam itu sudah tipis. Ini menunjukkan Nabi SAW di salat subuhnya di awal waktu. Di awal waktu. Ya'rifur rajulu jalisahu wa yaqra'u bisittin. Bayangkan, selesai salat itu baru bisa mengenal orang yang di samping. Kalau dua orang, belum bisa dilihat. Yang di samping saja masih tertangkap oleh mata kita, karena malam itu terlalu gelapnya, terlalu pekat, dan hanya ketipisannya itu yang membuat hanya yang bisa dikenal orang yang di samping saja. Dua orang setelah itu kita bisa lihat. Tiga orang apalagi jauh-jauh karena gelap. Padahal Nabi SAW membaca, ya, bacaan salat subuh itu 60 sampai, ya, salat Waqi'ah itu berapa ayat? Imam, imam kita. Itu kita mungkin sudah terasa lama tadi, ya. Banyak panjang kali bacaan imam. Nabi SAW membaca antara 60 sampai 100 ayat. Kita di Masjid Rautul Jannah itu juga seringkali merasa kesal dengan imam. Ini pengalaman pribadi, ya. Kesal mungkin ke imam bacaannya panjang. Ya, mengharapkan rakaat kedua lebih pendek, ternyata hampir-hampir sama juga yang bacaannya. Padahal Nabi kita tuntunannya salatnya subuh itu minimalnya 60 ayat. 60 ayat itu apa? Panjang. Ya. As-sajadah itu 30 cuma. 30 ayat. Dan ini dua kali lipat as-sajadah. Ya. Kemudian sampai maksimalnya 100 ayat dibaca oleh Nabi. Selesai sholat yang panjang itu, orang baru bisa mengenal orang yang di sampingnya langsung. Berarti Nabi SAW sholat subuhnya di awal waktu. Di awal waktu. Ini hadis ke-547 tentang awal waktu asar, yaitu benar-benar di awal waktu, sehingga selesai sholat asar ada seseorang yang pulang ke kediamannya, itu sampai di kediamannya matahari masih terang, masih terik cahayanya, menunjukkan bahwasanya Nabi benar-benar melaksanakan sholat asar itu di awal waktunya. Hadis setelahnya, saya akan bacakan semua hadis di bawah bab ini karena berkenaan dengan waktu asar, ya. Hadis 548, Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malikin an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malikin. Ini sahabat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala kunna nusalli al-asra ثم يخرج الإنسان إلى بني أمر بن أوف فنجدهم يصلون الأسرى. Ya, berarti Nabi SAW salat di awal waktu sekali, sementara orang yang lain itu agak menundanya. Makanya kata Anas di sini, kunna nusallil asra, kami pernah salat asar bersama Nabi, thumma yakhrujul insan, kemudian yang salat bersama Nabi itu keluar ke Bani Amri bin Auf. Amri bin Auf di mana? Ada yang tahu di mana Amr bin Auf? Hah, mana tadi yang mengatakan Quba? Iya, Quba, benar Quba. Ini berhak dapat hadiah ini. Ya, di Quba. Quba itu kalau dari sekarang ini sekitar 5 kilo. Ya, kurang lebih 5 kilo dari Masjid Nabi. Sekarang ini saja yang sudah meluas Masjid Nabi ya. Nah, dahulu kecil. Nah. Keluar selesai salat asar di Masjid Nabi, orang tadi pergi ke Bani Amr bin Auf, di sana dia masih mendapatkan orang salat asar. Betapa cepatnya Nabi salat asar. Bukan di luar waktu, tetapi memang di awal waktu sekali, sementara di Quba orang salatnya menundanya. Dan menunjukkan bahwasanya Nabi, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi benar-benar salat asarnya di awal waktu sampai seperti itu. Seseorang keluar dari selesai dari salat bersama Nabi kemudian pergi ke Bani Amr bin Auf, fanajiduhum yusallunal asra, kami temukan mereka masih salat asar. Ya, masih atau sedang salat asar. Ya, ini juga menunjukkan tentang awal waktu asar dalam hadis Aisyah, dalam hadis Abu Barzah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian hadis berikutnya 549, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibn Muqatilin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Bakar Ibn Utsman Ibn Sahal Ibn Hunayf qala sami'tu Aba Umamata Ibn Sahal yaqul ya sallayna ma Umar bin Abdul Aziz az-Zuhra. Kata Abu Umama, salah seorang dari apakah beliau Abu Umama yang sahabat, ya. Bukan, ini dari generasi tabi'in. Abu Umama berkata, kami salat bersama Umar bin Abdul Aziz az-Zuhra, salat zuhur. Summa kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malikin. Ya, ini hadis Anas. Kemudian kami selesai keluar dan kami masuk menjumpai Anas bin Malik. Fawajadnahu yusallil asra. Ya. Maka kami temukan dia sedang melaksanakan salat asar. Jadi yang zuhur diakhirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, ditunda, diakhirkan oleh Umar bin Abdul Aziz sampai pada awal waktu asar. Ya. Seperti yang bab yang tadi kita tinggalkan. Ya. Jadi menunda-nunda waktu salat zuhur sementara Anas melakukan salat asar, di selesai salat zuhurnya mereka, Anas melaksanakan salat asar. Jadi sholat zuhur ditunda oleh mereka, diakhir-akhirkan, dan Anas sholat asarnya di awal waktu. Fakultu ya ammi, kata Abu Umama kepada Anas, wahai paman, ma hadhihi shalah, ini sholat apa? Allati shallaita, yang engkau lakukan. Qala al-asru, kata Anas, ini sholat asar. Wa hadhihi shalatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati kunna nusalli ma'ah, yang dahulu kami salat bersamanya seperti ini. Ini ada memang kejadian-kejadian yang seperti ini, ketika sebagian dari salaf itu tidak ikut salat berjamaah karena ditunda-tunda. Ya, kalau salat zuhurnya saja di awal, hampir awal waktu asar, bagaimana dengan salat asarnya? Ya, makanya yang terkadang memang yang biasa menunda-nunda ini adalah pejabat-pejabat, orang-orang yang punya pekerjaan dan alasan, seperti kejadian-kejadian di generasi salaf itu. Di sini Umar bin Abdul Aziz menunda, ya, sampai hampir-hampir masuk salat asar, dan mereka keluar selesai dari salat zuhur, tiba di rumah Anas, ternyata Anas sedang melaksanakan sholat asar. Ya, sedang melaksanakan sholat asar artinya awal waktu asar. Karena baru selesai zuhur, di sini dia sedang sholat asar. Berarti awal waktu asar seperti yang kita bab yang kita tadi sampaikan, bab yang ke-12 kalau tidak salah, ya, tentang bahwasanya tidak ada yang tersisa lagi dari apa yang ada di zaman Nabi. Ya, maksudnya semuanya sudah mulai menyimpang. Ya, sudah mulai menyimpang. Itu masih di ujung-ujung zaman sahabat Nabi. Dan itu masih generasi salaf, masih hidup sunnah Nabi. Tetapi para sahabat sudah melihat dengan kacamata mereka bahwa ini sudah mulai jauh menyimpang. Kisah Abdullah bin Mas'ud, itu masih zaman sahabat itu, ketika orang sudah mulai pandai merubah-rubah tata cara berzikir. Ya. Melakukan improvisasi, ya. Pengembangan-pengembangan sendiri-sendiri dalam ibadah ini memang diberikan kemampuan yang luar biasa oleh setan. Sampai orang yang tidak tahu menahu agama ini bisa membuat-buatnya. Bahkan yang tidak bisa bahasa Arab pun bisa membuat zikir-zikir, tidak tahu dari mana dia bisa mendatangkan zikir itu kalau bukan diwahyukan oleh setan. Ya. Di akhir-akhir zaman sahabat, seperti kisah Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita sampaikan di Kufa, orang sudah membuat memproduksi cara berzikir yang baru, yaitu berkumpul masjid membentuk halaqah-halaqah, ada pemimpinnya, kemudian pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, ya, bertakbirlah 100, maka semuanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan menghitung kerikil yang jumlahnya 100 di hadapan mereka masing-masing. Ya, kemudian halilu mi'ah, bertahlil 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sabbihu miha, bertasbih 100, subhanallah, subhanallah, dipimpin. Ternyata ini penyimpangan yang besar yang sudah bermula ketika itu, ya. Dan itu penyebabnya adalah menganggap baik. Jadi bid'ah itu kunci pertamanya adalah anggapan baik. Itu kata mereka, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Yang kami lakukan ini tidak lain kecuali untuk kebaikan. Siapa yang melarang berzikir? Kalau kita sekarang kan begitu. Siapa yang melarang berzikir? Siapa yang melarang salawat? Siapa yang melarang baca Al-Quran? Ya. Tidak ada yang melarang, tetapi cara itu bukan cara Nabi. Mereka sudah mulai itu. Ma aradna illal khair. Yang kami lakukan ini tujuan kami kan baik. Luar biasa, setan itu mewahyukan. Nah, dan di semenjak itu tujuan baik ini sampai sekarang sekian banyak bid'ah yang muncul dimasukkan ditempelkan ke agama ini dengan alasan ini kan perbuatan baik. Ya, ini kan perbuatan baik. Bukan semua yang baik menurut manusia itu sunnah Nabi, tuntunan Nabi. Ya, memang ada hadis. Yang dijadikan dalil juga oleh mereka, apa yang dianggap oleh semua manusia oleh manusia baik adalah baik. Itu para sahabat Nabi, ya, ketika itu, yang mereka belum keluar dan ada standarnya, ya, ada standarnya. Dan tentu yang nama baik itu maksudnya adalah orang yang punya mi'yar, punya neraca timbangan syar'i, bukan anggapan baik dari kebodohan yang tidak tahu tidak mengenali sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik mengungkapkan itu juga. Saya tidak melihat lagi agama yang ada di zaman Nabi radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallam yusalli al-asra wasyamsu murtafi'ah hayya. Kata Anas, kami salat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, maksudnya berjamaah bersama sahabatnya, sementara matahari masih tinggi, masih hidup, terang menderang, ya. Panas cahayanya, fayadhhabu dhahibu ilal awali, maka salah seorang yang selesai salat asar itu pergi ke awali, ya, lereng tinggi Madinah, ya, lerengnya sampai sekarang masih ada nama awali, ya. Arah selatan Masjid Nabi, ya, arah selatan Masjid Nabi, pekuburan Baqi itu arah ke arah kiblatnya itu awali namanya. Ya. Fayatihim, dan yang pergi tadi pergi ke keluarganya di pulang ke rumahnya di awali, wasyamsu murtafi'ah, sampai di sana matahari masih tinggi. Berarti Nabi surah asarnya begitu di awal waktu sekali. Wa ba'dul awali minal madinah ala arba'ati amyal, bahkan sebagian tempat diawali itu dengan ukuran 4 mil. Ya, berapa kilo? 1,6 kali 4 ya? Ya. Ada 7 kilo? Ada 8 kilo? 7 kilo? Hampir 7 kilo. Selesai asar, tiba di kampungnya, diawali matahari masih terang, masih tinggi. Menunjukkan betul-betul awal waktu Nabi salat asar. Ya. Hadis terakhir di bawah bab ini, bab yang ke-13, 551. Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-asr thumma yadhhabu adh-dhahibu minna ila Quba. Ya. Kami melaksanakan salat asar selesai, kemudian salah seorang dari kami pergi menuju Quba, fayatihim, dan dia sampai di sana, wasyamsu murtafi'ah. Nah, tadi Quba itu antara sekarang ini 5 kiloan. Ya. 5 kiloan kira-kira. Kalau dulu tentu lebih dari 5 kilo karena perkampungan Masjid Nawawi masih kecil. Ya. Menuju Masjid Quba ya tentu hampir-hampir antara masjid dengan awali tadi, antara 6 sampai 7 kilo atau 6 kilo lebih. Sampai di sana ternyata matahari masih di tengah-tengah atau masih di awal-awal waktu asar. Menunjukkan Nabi SAW salat asarnya betul-betul di awal waktu asar. Inilah bab yang ke-13 menjelaskan salat, waktu salat asar, yaitu di awal waktu sekali, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak menunda-nundanya. Ya, tidak menunda-nundanya, dan menunda waktunya tentu menyimpang dari tuntunan Nabi seperti yang ditegaskan oleh Anas bin Malik dalam kasus Umar ibn Abdul Aziz tadi. Dan itulah pelajaran kita bagi hari ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Tunggu. Ya, tunggu. Kita masuk bab yang ke-14. Ini satu hadis saja. Ya. Bab ithmu man fatathul asra. Ya, bab dosa orang yang luput darinya salat asar. Yang tidak, yang di sini terjemahannya dosa orang yang sengaja meninggalkan salat asar. Ini karena diperintah oleh Allah untuk dijaga, berarti ya, paham baliknya adalah wajibnya dosa besarnya orang yang meninggalkannya. Hadis 552. An Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Sampai di situ hadisnya. Qala Abu Abdullah yatirakum وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالًا. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, barang siapa yang luput darinya salat asar, yaitu meninggalkannya, كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ, seakan-akan terpotong keluarganya dan hartanya. Terpotong keluarga dan harta di sini maksudnya, kata Imam Bukhari, kala Abu Abdullah, Abu Abdullah di sini Imam Bukhari, ya, di bawah itu qala Abu Abdullah. Siapa? Abu Al-Bukhari. Abu Bukhari gelarnya Abu Abdullah. Yatirakum, ya, kata-kata yatirakum dalam Al-Qur'an, wa tartur rajula, saya potong seorang laki-laki, idza qatalta lahu qatilan, kalau engkau telah membunuh seorang dari keluarganya. Jadi akan dia terpotong, tersayat-sayat karena telah dibunuh salah seorang keluarganya, atau akhadta lahu malan, atau engkau mengambil dan merampas sebagian hartanya. Itu maksudnya terpotongnya. Ya, jadi meninggalkan salat asar satu kali seakan-akan kita kehilangan satu orang keluarga atau kehilangan sebahagian dari harta kita. Perumpamaan yang luar biasa, kerugian yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan memang salat asar termasuk yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Kenapa hanya salat asar ini ditekankan sekali? Karena memang waktunya, waktu kelelahan, waktu keletihan, dan waktunya panas matahari juga. Orang sudah bekerja berat, lelah dari pagi, kemudian ada juga waktu salat yang masih di waktu panasnya matahari dilakukan, tidak dilakukan, dan tidak boleh menunda-nundanya. Berbeda dengan orang munafikin. Asarnya orang munafikin sebelum terbenam matahari. Sementara asarnya orang yang beriman ketika matahari masih hampir, masih di tengah-tengah laut, tengah-tengah langit. Ya. Hayyatun murtafi'ah. Menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jaga salat ini, jangan sampai tertinggal, jangan sampai kita lalaikan. Ya. Dan jangan sampai kita selalu masbuk di salat asar. Ya, selalu masbuk di asar, karena kemungkinan masbuk salat asar ini berat, banyak sekali. Ya, banyak sekali karena kelelahan, karena keaktivitas bekerja. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka tanya jawab. Silakan. Tidak melaksanakan sama sekali. Ya, tetapi tertinggal jamaah tentu mengurangi pahalanya. Ya. Karena Nabi SAW sholat di awal waktu asar. Tidak termasuk. Tetapi kan tentu mengurangi keutamaan sholat di awal waktu. Makanya prinsipnya adalah menjaga, memelihara, memperhatikan sholat asar ini di awal waktu bersama kaum muslimin. Kalaupun nanti tertunda dan kita masbuk, bahkan masbuknya dengan jamaah yang lain, ya tentu tidak termasuk dalam konteks larangan hadis yang kita baca. Ya, karena di situ artinya tidak melaksanakan sholat asar. Ya, tetapi tetap mengurangi keutamaan sholat di awal waktu sholat asar. Wallahu a'lam. Apabila kita sholat zuhur pada akhir waktu, sebelum selesai sholat zuhur sudah masuk waktu asar, apakah sah sholat zuhur kita, Ustaz? Ya, sah. Tetapi jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Ini dilakukan berjamaah bersama kaum muslimin. Nabi SAW sholat berjamaah, bukan sendiri. Ya, bukan karena malas sholat berjamaah, tidak. Tetapi dilakukan bersama jamaah. Tetapi ini kan tentu tidak akan dilakukan, karena masalahnya kan di awal waktu. Ya. Ya, kalau seandainya kita musafir, tentu tidak ini lagi hukumnya, jamak lagi. Ya, jamak takdim dan jamak takhir. Wallahu ta'ala alam. Mohon penjelasan Ustaz, realita saat ini mayoritas kaum muslimin memasrahkan masuknya waktu sholat sesuai prediksi waktu hitungan jam. Ini bukan prediksi waktu hitungan jam, ini penetapan dengan proses yang lama, bukan hanya reka-reka. Ya, bukan reka-reka, ini proses yang lama. Kita tidak tahu. Ya, makanya karena kita anggap ini proses prediksi jam, enggak. Ini dengan perjalanan matahari pemeriksaannya ini. Waktunya bertahun-tahun. Anggapan itu yang kita membuat kita enggak sakwa sangka dengan waktu sholat itu. Ya. Padahal kita sholat tidak mengikuti ketetapan pemerintah sesuai prediksi waktu hitungan jam, padahal kita sholat tidak mengikuti ketetapan pemerintah semisalnya penentuan masuknya Ramadan dan hari raya. Apakah memang sudah akurat prediksi waktu sholat yang ada saat ini? Iya, ini memang karena prosesnya. Ya, proses. Karena proses yang lama. Ya, para ulama juga merekomendasi. Ya, merekomendasi. Adapun penelitian 1-2 hari, kita tidak akan percaya. Ya. Ya, orang yang biasa hidup di tengah-tengah terang, kemudian dia mengatakan ini waktu tidak benar. Ya. Coba dia suruh tinggal di satu pulau dulu selama 5-10 tahun baru kita percaya. Tidak ada jam di sana, tidak ada apa-apa. Dia hanya mengikuti cahaya matahari, baru kita percaya. Orang yang hidupnya di tengah-tengah kota, ya, baru mengatakan ini waktu tidak tepat, ini tidak benar. Kalau seandainya Anda tidak ragu-ragu, silakan Anda menerapkan sini. Jangan dibawa orang banyak. Jangan dibawa orang banyak, difatwakan pula. Nah, ini tidak benar. Ini tidak faqih dalam menyampaikan permasalahan yang ta'ummu bihil balwa. Ya. Ya, kalau memang tidak merasa yakin, ya sudah Anda sendiri yang tidak yakin. Nah, jangan pakai jam. Nah, tinggal untuk sementara di sebuah pulau tanpa ada cahaya di sana. Untuk Anda mengetahui waktu salat. Ya. Jangan hanya kena tinggal di kota kemudian dilihat fajar, Padahal fajar baru saja dilihatnya. Coba-coba tuh juga melihatnya. Jadi waktu saat ini adalah proses yang lama. Proses yang lama perkiraan waktu perjalanan matahari, ya, terbit dan terbenamnya bulan. Nah, ini yang perlu dicamkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, itu yang saya katakan. Tidak perlu tanya lagi. Yang menetapkan selisih siapa? Pelatih proses 10 tahun. Selisih itu dari mana perkiraannya? Ya, kenapa dilambatkan? Ya, berarti yang menunda itu berarti kita tahu waktu itu. Bahwa itu yang waktu diyakini. Tidak usah jelasnya, karena masalah azan sebenarnya. Ya udah, azan. Kalau kita dalam jam kita dan kita yakin itu jam tepat, ya pas jamnya, pas waktu masuknya azan. Kita disuruh beribadah bukan dengan jam di masjid lain. Kalau seperti itu kita harus keliling sebelum azan dulu, lihat jam semua masjid baru kita ke masjid yang kita azan. Nah, di jam yang kita ada di masjid kita, kita patokannya. Dan kita harus hati-hati juga jam itu mati atau tidak. Ya, jangan jam itu lihat terus padahal sudah tidak ada lagi baterainya. Ini seperti, pokoknya kalau kita yakin jam itu hidup baik dan pengurus masjid harus lihat jamnya terus. Muadzin itu harus melihat jam. Jamnya rusak atau tidak, habis baterainya atau tidak, ini perhatikan. Jangan dia azan sementara. Ada cerita, enggak tahu ini cerita lucu, ketika ada seorang muadzin azan di jam 9. Semua datang ke masjid. Kamu ini gila nih. Salat azan ini bukan waktu-waktunya. Kata muazin itu, yang gila ini siapa? Saya panggil waktu subuh, kalian tidak datang. Saya panggil waktu zuhur, kalian tidak datang. Saya panggil waktu asar, kalian datang. Maghrib datang, isya datang. Saya panggil sekarang waktu, tidak bukan waktu sholat, kalian datang semuanya. Siapa yang gila ini? Yang itu tuh. Di waktu sholat dipanggil, tidak ada yang datang. Di luar waktu sholat dipanggil, datang semuanya. Ya, ini tidak tepat. Jadi intinya, patokannya jam di masjid kita, dan itu kita disuruh beribadah dengannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada terus. Bayangan. Ini enggak tegas. Iya, enggak tegas karena waktu, makanya para ulama mengatakan waktunya bergabung. Mustaroka, ini ya, tidak tegas, ya, tidak tegas. Makanya kata ulama, wanita yang suci dari haid di waktu asar dia mesti sholat zuhur bersama itu, ya, di waktu asar dia suci. Maka sholat zuhur, karena asar dengan zuhur itu bersatu waktunya, bersatu waktunya. Kalau dia haid di waktu misalnya di misalnya masih tersisa waktu asar dia belum masuk, belum sholat asar ya, belum sholat asar, atau dia ya sholat asar ya. Kalau datang haid tidak ada masalah, tapi ketika suci itu yang masalah. Ketika dia suci ini waktu asar, maka mesti yang diganti adalah zuhur dengan asar, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Karena waktu sholat zuhur dan asar itu mustaraka, maghrib dengan isya pun mustaraka bersama, tidak ada pemisahnya, tidak ada masa vakumnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Terakhir. Mati suri. Nikah dan nikah suri, ada. Tidak ada izin yang meminta. Ya. Oh, kejadian di masa dahulu. Ya, ya. Apakah itu kemudian itu boleh ditetapkan oleh pengurus masjid saja? Saya rasa tidak bersama. Sebab yang tadi itu sholat awal waktu sudah ada, waktunya sudah tepat, cuma mereka menundanya. Menundanya. Kalau ini kan waktu sudah tetap pada waktunya. Kalau yang kejadian di penguasa-penguasa dahulu sebagian itu menundanya bukan karena menetapkan waktu sholat. Tidak. Waktu sholat mereka sudah tahu awal waktunya segini, akhir waktunya. Tapi mereka menundanya karena pekerjaan. Ah. Tidak sama, saya dengan waktu sholat sekarang tidak sama. Kecuali kalau kita pejabat, nah kita misalnya di sebuah instansi ya, instansi ada pekerjaan, ya ada pekerjaan kemudian ditunda terus sholat berjamaahnya dan tidak boleh keluar. Misalnya kita di kantor itu menyelis dulu untuk sholat sendiri, ya nanti baru ketika sholat bersama kita ikut juga bersama. Itu kalau memang ada sekarang ini. Kita tidak bisa sholatnya selalu ditunda. Padahal waktunya sudah ada, ditunda di ujung-ujung waktu, maka kita boleh menerapkan apa yang diterapkan oleh sebagian salaf seperti Anas bin Malik tadi radhiyallahu taala. Saya tidak berfatwa ya. Ya, tidak berfatwa untuk menyampaikan boleh tidaknya, itu kembali kepada masing-masing kondisinya. Sekarang kita hidup di negeri Islam. Ya. Kemudian saya rasa di instansi-instansi itu ketika masuk sholat semuanya azan. Ya. Kita bukan, pengalaman kita juga mengisi sebagai instansi. Semua yang ada masjid sampai ke Tugmur itu ketika masuk sholat azan dia. Azan. Semua instansi yang ada masjidnya azan semuanya. Berarti ada sholat berjamaah ketika itu. Ya. Nah, semuanya disebutkan. Ada kejadian di zaman ini semuanya pemimpin khalifah itu yang menunda. Dan imamnya khalifah itu. Sehingga mereka tidak ada yang sholat. Nah sekarang imamnya kan bukan gubernur, bukan kepala dinas, ya. Tetapi imamnya imam di masjid, jadi orang bisa sholat. Jadi tidak ada alasan kita sholat sendiri kemudian nanti sholat bersama mereka. Tidak ada alasannya. Ya, wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam mubaraka wa anna ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, dia sedang meneliti. Hidup dia di satu pulau satu dua hari. Tidak tanda itu. Itu dua hari bukan tanda. Kalau memang dia ragu, dia sendiri yang salah, jangan bawa orang lain. Untuk perkara yang sangat penting ini, ternyata dia yang salah, jadi dia menyesatkan semua orang. Itu tak saja pada waktu yang sudah diputuskan bertahun-tahun. Tidak benar. Iqamah dan azan itu kan ada yang masjid kan?